الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قال وتصديقه فيما أخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب وحيٌ من عند الله وحيٌ من عند الله لهذا ما أتى من أخبار الغيب من أخبار الغيبيات من الكلام على الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن الجنة والنار وعن أخبار الغيب وقصص الماضيين وقصص الماضيين هو قل أخبار المغيبات berarti معطوف وقصص الماضيين وقصص الماضيين هو قل ماضينا هو كله بوحي من الله عز وجل فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله صلى رسول الله أن تصدقه فيما أن تصدقه فيما أخبر وألا يكون في قلبك شك في أن ما أخبر به حق وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو فيه صادق ولو كان لا نرى ولو كنا لا نرى ذلك الشيء ولو قلنا لا نرى ذلك الشيء كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثني الصادق المصدوق يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصدق فالمؤمن يصدق رسول الله فيما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقله وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عيسى بن مريم صلى الله عليه عليه السلام سينزل وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه ولمن ينقل عنه الحديث من تلامذته يقول فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام تصديق لا يصاحبه شك إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك وبلا ريب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih lanjutan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah ya maknanya yang disebutkan oleh Syekh tasdiquhu fi ma akhbar ta'atuhu fi ma amar tasdiquhu fi ma akhbar kemudian apa wajtinabu ma naha anhu wazajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'ah. Ini empat makna ketika seorang bersaksi asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maknanya adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga wajtinabu ma naha anhu wazajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang terakhir, Allah yu'badallahu illa bima syara'ah. Allah tidak diibadahi dari seorang yang bersaksi tadi kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ya, jadi dia muttabi', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Nah, yang makna yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbara. Ya, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Nah, ini penting ini. Ya, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Barakallahu fikum. Ya. Ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghaib. Apa yang Nabi kabarkan dari perkara ghaib itu wahyun min indillah, wahyu dari sisi Allah. Ya. Enggak ada yang dari kantong Nabi sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan kata Allah, tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya sendiri, melainkan itu adalah apa yang diwahyukan dari kamu. Ya. Walihada ma'ata min akhbaril ghaibiyati min kalami minal kalami ala Allah. Oleh karena itu, ma'ata min akhbaril ghaibiyat minal kalam ala Allah. Ya. Oleh karena itu, apa yang beliau bawa berupa kabar-kabar berita ghaib, ya, itu semua adalah kalamnya itu semua dari Allah. Wasma'ihi. Ya, kalam tentang dari berita tentang Allah, nama-nama dan sifatnya, wa af'alihi perbuatan Allah, wa anil jannat wa nar tentang surga dan neraka. Ya, wa an akhbaril ghaibi perkara-perkara ghaib, wa qasasil madinah kisah-kisah terdahulu. Ya, apa yang beliau kabarkan ini semua. Ya. Kulluhu huwa kulluhu biwahyin min Allah azza wa jalla. Semuanya itu wahyu dari Allah. Famuktada annaka syahidta annahu Rasulullah, maka konsekuensi Anda bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, antas antusaddiqahu fima akhbara. Anda membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Selama hadisnya sahih, kita benarkan. Ya, wa la yakuna fi qalbika syakkun. Enggak ada sedikit pun keraguan di kalbu Anda. Fi anna ma akhbara bihi haqqun. Ya, terkait semua yang beliau kabarkan itulah hak. Wa anna kulla akhbara, ya. Ya, wa anna kulla khabarin akhbara bihi an-nabi, dan semua kabar yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqul huwa shad, huwa fihi shadiqun. Kita katakan. Ya, beliau dalam kabar tersebut jujur, walaupun la nara dzalika syai'an. Walau kita enggak melihat sesuatu yang beliau kabarkan itu. Kama tsabata fis sahihain. Sebagaimana telah terdapat keterangan dalam sahihain. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani shadiqul masduq. Telah menceritakan hadis kepadaku beliau yang sang yang jujur, orang yang jujur dan masduq dan yang dijujurkan. Ucapannya dianggap jujur. Ya'ni bihi Rasulullah. Yang beliau maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minu yusaddiqu Rasulullah fi ma akhbara bih. Maka seorang mukmin membenarkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Sawa'un aqala dzalik aw lam ya'qilhu. Apakah dia memahami hal tersebut atau dia enggak pahami? Aw sawa'un adraka dzalika binadharihi. Apakah dia mampu menjangkau dengan pandangan dia, dengan nalar dia, aw lam yudriku, atau dia enggak mampu menjangkau dengan nalarnya? Faqad kana sahabatu yatanaqaluna fima bainahum al-akhbaru al-katsirata 'an Rasulillah. Para sahabat mereka dahulu saling mengutip, ya, satu sama lain tentang kabar yang sangat banyak dari Rasulullah SAW, bahwasanya bi anna Isa ibn Maryam sayanzilu. Bahwa Isa bin Maryam akan turun nanti. Ya, dalam hadis yang mutawatir dari sejumlah sahabat. Ya, tasdiqun, ya. Mereka semuanya membenarkan la yusahibuhu syakkun, tidak diiringi oleh keraguan. Para sahabat membenarkan semua. Idza kana al-mu'minu ya'taqidu annahu Rasulullah, apabila seorang mukmin telah meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makna dalik? Maknanya adalah anna kulla khabarin akhbara bihi, bahwa semua kabar yang diberitakan oleh Nabi maka itu adalah fahuwa haqqun bila syakkin wa bila raibin sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keraguan, enggak ada kebimbangan, itu pasti hak. Ya. Tabarakallahu fikum. Terus dibaca gantian ini. Ya. Apa lagi? Ya, wawas. Nah, baca wawas. Hah? Nyalain. Udah, ada. Bismillah. Qala syari rahimahullah ta'ala. Qala wajtinabu ma'anhu naha wa jazara. Wal aslu fin nahyi wa jazri at-tahrimu. لأنها نحي جازر كما هو مقرر في الأصول فمنها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو جزر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه امتثالا لأمر وتصديقا بالخبر وما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهنا نقول مثل ما قلنا أولا إن من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجزر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء أي لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات فهذا قدح في الشهادة فلا يكون شاهدا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يقولها بلسانه وإن التزم ذلك وقال نعم نلتزم بذلك بالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب تركه لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفة أو كثير في نفسه أو كثيرا في نفسه أو في غيره فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال وألا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد الله بالبدع والأهواء والمحدثات والمحدثات وإنما يعبد الله عز وجل بالطريق وعلى الطريق التي بينها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعبد الله عز وجل بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة إنما يقبل الله عز وجل عن طريق واحدة وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مسلما حقا بارك الله فيك Qala wajtinabu manaha anhu wa zajar dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tidak. Ini makna ketiga dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh wal aslu fin nahyi wa zajri at-tahrim. Hukum asal dalam larangan dan pencegahan adalah pengharaman. Hukum asalnya. Artinya ketika ada datang khitab nas dari hadis atau dari ayat Al-Qur'an, janganlah kalian begini, jauhi ini. Ketika dilakukan, konsekuensinya adalah haram. Ini hukum asalnya. Nanti dalam ilmu usul fikih terkadang larangan ini bermakna kalau dikerjakan makruh. Ya, atau lebih utama aja ditinggalkan. Ya. Li'annaha nahyun zajirun karena ini adalah larangan ya. Pencegahan kama huwa muqarrarun fil usul, sebagaimana ini telah ditetapkan dalam ilmu usul fikih. Famanaha anhu ar-rasul, maka apa-apa yang Nabi larang, au zajara anhu, apa-apa yang beliau cegah, au harramahu, apa-apa yang beliau haramkan, fa innahu yajibu ijtinabuhu, maka wajib dijauhi. Kenapa demikian? Ta'atan lahu sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mentaati beliau. Ya, kalau dalam rangka mentaati beliau, ini adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Wa qila man yaba ya Rasul? Siapa yang enggak mau, kata sahabat? Siapa yang enggak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat padaku, melanggar apa yang aku larang, begitu, maka dia yang enggak mau masuk surga. Ya. Kama qala ta'ala, "Wa ma ataqumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa yang Rasul bawa pada kalian, ambil, dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Berhentilah. Bertakwalah kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Ya. Nabi larang, jangan kita durhakai. "Wa ma ya'sillaha wa rasulah." Ah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya? Ah, ini datang nas ancaman. Baik. Faqad dhalla dhalalan mubina, dan seterusnya. Wa ma ataakumur rasulu minal awamiri aw minal akhbar fakhuduhu imtisalan lil amri wa tasdiqan bil khabari. Maka apa yang Rasul bawa kepada kalian berupa perintah atau kabar-kabar, maka ambillah. Kenapa demikian? Imtisalan lil amri, dalam rangka melaksanakan perintah beliau tadi. Wa tasdiqan bil khabari, dalam rangka membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa ma nahakum anhu yajibu alaikum an tatrukuhu ta'atan lillahi azza wa jal wa li rasulih. Dan apa yang Nabi larang kepada kalian, wajib bagi kalian untuk meninggalkannya, dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Wa huna naqul misla ma qulna awalan, maka di sini kita katakan seperti yang kita katakan sebelumnya di awal, innaman lam yajtanib ma naha anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa zajara, sesungguhnya orang yang tidak menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, i'tiqadan annahu la yajibu alaihi al-intihau, karena dia meyakini enggak wajib bagi dia untuk berhenti dari apa yang Nabi larang, Nabi dari apa yang Nabi cegah, ai lam yaltazim annahu mukhatabun bihadhil manhiyat, yaitu dalam, yaitu artinya dia meyakini enggak mesti kok, ya, dia enggak mesti dikhitab. Ya, larangan tadi ditujukan pada dia yang menyatakan demikian, berarti fahada qadhun fi syahadati, ini berarti ya celaan terhadap syahadat dia, syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala yakunu syahidan bi anna muhammadan rasulullah, maka dia tidak dianggap bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulullah, wa in kana yaquluha bi lisani, walaupun dia mengucapkan syahadat tersebut dengan lisannya. Wa inil tazama dzalika, kalau dia komitmen dengan syahadat tadi, wa qala na'am, dan dia mengatakan iya, ini Nabi larang, ya saya jauhi, naltazim ya billadzi naha anhu, maka ya kita ya beriltizam, berkomitmen dengan apa yang Nabi larang, wa yajibu tarkuhu, dan ya wajib meninggalkannya. Lakin ghalabathu ya nafsu, namun hawa nafsu dia mengalahkan dia, wa khalafa dzalika, ya, dan menyelisihi perintah Nabi tadi, menyelisihi larangan Nabi tadi, qalilan kanat al mukhalafatu au katsiran ya fi nafsihi au fi ghairi, apakah penyelisihan terhadap larangan dan Nabi tadi itu sedikit atau banyak pada diri dia atau pada selainnya, fa inna dzalika yakunu naqsan fi syahadatihi, ini hanya kurang dalam syahadat dia. Ya, wa maksiatan lillahi wa li rasulih. Ya, ini sebagai ini adalah maksiat pada Allah dan Rasulnya. Tidak dianggap syahadatnya palsu. Tidak dianggap syahadatnya batal. Paham ya? Wa qala wa alla yu'badallahu illa bima syara'ah. Dan beliau menyatakan makna syahadat Muhammad Rasulullah, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Aila yabadallahu bil bid'i, itu Allah tidak diibadahi dengan bid'ah-bid'ah, wal ahwa'i, hawa nafsu, wal muhdatsati, dan muhdatsat, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Wa innama yu'badallahu bit-tariqi wa 'alat-tariqi allati bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah diibadahi dengan satu jalan aja, yaitu jalan nabinya yang dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yu'badallahu bil ahwa'i wal ara'. Allah tidak diibadahi dengan hawa nafsu dia, pendapat pribadi dia, wal istihsanat, anggapan baik dia. Ya, al-mukhtalif. Sedangkan anggapan baik itu beragam. Bisa jadi menurut A baik, menurut B enggak baik. Ya, masing-masing punya standar sendiri-sendiri dalam menilai ini baik apa enggak. Ya, makanya jelas ya, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat, wa in ra'ahanna su hasanah, walaupun orang-orang menganggapnya baik. Itu kata Abdullah bin Umar. Walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ya. Tadi pagi kita di kajian Ha'iyah sudah dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Memang betul ada sebagian ulama mengatakan taksim bid'ah. Tapi kata Al-Qurrafi, yang pertama kali membagi pembagian bid'ah ini bid'ah ya, mandubah, bid'ah makruha, bid'ah mubaha, bid'ah wajibah, bid'ah muharramah. 3-5 ini. Ya. Ini adalah guru beliau, yaitu siapa? Izzuddin Ibn Abi Salam. Sebelum Izzuddin Ibn Abi Salam, enggak ada yang membagi bid'ah ini. Sehingga akhirnya ulama-ulama yang setelahnya akhirnya terpengaruh membagi-bagi bid'ah. Namun oleh demikian, semisal ya, Ibnu Hajar mengatakan bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ya, mubahah, bid'ah, ya, bid'ah mubahah, atau bid'ah yang boleh, bid'ah yang dianjurkan, mandubah, itu apa sih? Ma wafaqat as-sunnah, yang selaras dengan sunnah. Bid'ah makruha atau muharramah, ma khalafat as-sunnah, yang menyelisihi sunnah. Ya, itu bisa dikompromikan juga. Walaupun pembagian bid'ah ini juga paradoks kalau kata tadi siapa? Kita bacakan. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi. Kontradiksi. Ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh. Ya, kalau begitu ntar sama aja enggak ada bid'ah semuanya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Terlebih lagi orang-orang yang membagi-bagi gitu keluar dari rel. Ya, mengada-ngada, betul-betul mengada-ngada dan berdalilnya enggak tepat. Saya pernah cerita ya waktu itu, ada ustaz ya diskusi sama saya, ya, ustaz yang pro bid'ah hasanah gitu kan, kemudian mengatakan, nih Bilal dulu nggak diajarin sama Nabi, dia inisiatif sendiri kalau batal wudu, kemudian dia wudu sholat dua rakaat nggak diajarin sama Nabi. Nabi tanya, apa amalan kau kok dengar suara terompah? Tuh Bilal inisiatif. Subhanallah. Saya bilang, Pak Ustaz, anak kecil yang belajar mustalah aja tahu. Ya. Bahwasanya sunnah atau hadis itu ada takririyah, ada hadis takrir. Apa yang Nabi setujui atau bahkan Nabi diam aja. Jangankan Nabi setujui, Nabi tetapkan, Nabi diam aja. Tapi dilakukan sahabat, seandainya enggak boleh datang ayat yang menegur tindakan sahabat. Nabi diam aja, itu udah jadi sunnah, sunnah takririyah. Semisal tindakan nih, maaf anak-anak yang, ya anak-anak, adik-adik ya. Apa ini santri? Anak-anak atau adik-adik? Ngantum belum nikah. Kalau yang udah nikah tuh udah ada namanya azal. Ya, azal yang bapak-bapak tahu lah ya. Nah, sahabat mengatakan, Jabir diantaranya mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu kunna nazil. Kami dulu sahabat ya, melakukan azal. Dan Quran yanzil. Berarti Nabi masih hidup enggak? Masih. Kalau Nabi wafat enggak ada lagi Quran. Ada enggak hadis tentang Nabi menganjurkan azal? Ada enggak omongan dari Nabi azal, azal, azal kayak gitu? Enggak ada. Berarti itu takririyah. Ada ucapan sahabat keliru, disalahin sama Nabi, enggak jadi sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi enggak nyambung dengan berdalil dengan hadis ya, Bilal mengenai wudunya Bilal, mengenai suara terompahnya Bilal di surga. Pernah dengar hadisnya ya? Nah, itu. Itu kan aneh berdalil dengan itu. Ya. Enggak nyambung. Berdalilnya benar tapi ya wujuh apa wajhul istidlalnya ngaco, keliru. Ya. Baik, lanjut lagi. Wa inna mana tadi? Wa inna ma yu'badallahu an tariqin wahidatin, Allah diibadahi hanya satu jalan. Wa hiya tariqur rasul, yaitu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bima syara'ahu hadar rasul, dengan yang disyariatkan oleh rasul ini. Ya, walaupun ada berbagai amalan-amalan yang ada di masyarakat. Yang sebenarnya enggak bid'ah, cuman teman-teman sebagian ustadz semangat itu mengatakan bid'ah. Misal salam-salaman selepas sholat, itu disebutkan oleh Imam Nawawi di banyak kitab beliau, diantaranya adalah Al-Adhkar. Ya, bersalaman itu memang dianjurkan, baik kapan aja berjumpa, boleh-boleh aja salam-salaman. Cuma mungkin ketika dipakai-pakai selawat, ya sallallahu ala Muhammad, nah ini memang perlu dikoreksi. Tapi kalau bisa salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, salaman kiri kanan, ya enggak masalah. Imam Nawawi bolehin kok, ya Imam Nawawi membolehkan. Jadi dari dulu-dulu imam-imam udah ngomong kayak begitu, ya. Kalau enggak salah di Raudhatul Thalibin juga ngebicara seperti itu, tapi yang saya ingat ada di Al-Adhkar, redaksinya jelas di Al-Adhkar beliau menjelaskan enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Taib. Mana lagi tadi? Wa idza taqadal muslimu dzalika kamulat lahu syahadatuhu. Apabila seorang muslim meyakini demikian, sempurnalah syahadatnya, bi anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bunyi syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa sara musliman haqqan. Dan jadilah dia muslim yang hakiki. Nah. Taib, barakallahu fiik. Terus gantian. Apa berikutnya? Hah? Betul. Ya. Tadi udah baca belum sama Ustaz Ibnu Majah? Hah? Hah? Udah, gantian. Ya, mau ngaku lagi. Coba Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala mu'allif rahimahullah, ba'da dzalika qala, wa dalilu sholati waz zakati wa tafsir at-tauhid qawluhu ta'ala, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال الشارح حفظ الله بينا أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام. ثم ذكر دليل الصيام وذكر دليل الحج وهذه واضحة ظاهرة وبهذا تتبين المرتبة الأولى من وبهذا تتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهي مرتبة الإسلام وأعظم أركان الإسلام الشهادتان فعلى طالب العلم أن يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه واضحا في ذهنه فاهما له بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة wabi tanawu'iha ibarah, ya na'at dari aisyar, bukan mudah menilai. Terus li anna a'dhama ma yud'a ilayhi ma dallat alayhi ash-shahadatani fa'ala talibul ilmi أي عويدة لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع العبارة وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك. وإذا درب نفسه ala dhalika fasawfa yara annahu satuftahu lahu abwaba bifadlillah satuftahu lahu abwabun bifadlillahi azza wa jalla wa birahmatihi wa bima'rifati tauhidi wa husni ta'biri anhu wa ma ayyatruka talibul ilmi nafsahu لفهم ما دل عليه دون أي يمر دون أي يمرنا نفسه على أبا مرنا يمرن يمرنا يمرن دون أي يمرنا نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله walisigari waliman hawlahu waliman yalqahu mimman la ya'lamu haqiqata ma'na hadhil kalimati fa inna hadha mudayyi'atun li nafsi wa la yusaddiqu ala fa'ilihi annahu talibal ilmi talibul ilmi لأن العامي يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول وهو تفسير الشهادتين ومر معنى ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها. طيب. ودليل الصلاة. Berikutnya dalil الصلاة kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dalil salat dan zakat wa tafsir tauhid dan tafsir tauhid qauluhu ta'ala yaitu firman Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a dan di dalam mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah memurnikan agamanya kepadanya memurnikan ibadah tersebut padanya hunafa'a jamak dari hanif ya dalam keadaan mereka hunafa'a. Apa itu hanif? Bukan lurus. Al-muqbil ala Allah. Ya, al-mu'rid an siwa. Orang yang menghadapkan dirinya dalam ibadah pada Allah, berpaling dari selain Allah dalam ibadah. Artinya ahli tauhid. Yang namanya hanif, ahli tauhid. Hunafa. Ya. Taib. Yang Allah sebutkan Ibrahim itu adalah hunaf. Hanif. Millata Ibrahima. Hanifa, ini milahnya Ibrahim yang hanif. Ya. Baik. Wadzalika dinul qayyimah. Ubayyana anna hadhihi al-asya'a ma'murun biha. Maka Allah menjelaskan hal-hal ini semua, ya. Yaitu beribadah pada Allah dengan ikhlas, dengan bertauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ini diperintahkan. Wahia dalilun ala annaha min dinil Islam. Maka ini ada dalil bahwasanya ini salat, zakat adalah bagian dari agama Islam. Mengenai salat dan zakat ini penting sekali. Dalam banyak hadis, dalam banyak ayat, salat, zakat itu mengiringi tauhid. Nabi mengutus Mu'ad, tiga ini. Ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu datang ke Yaman nanti mendatangi ahli kitab. Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata la ilaha illallah wa inna ta'uka lidzalik fa alimhum anna Allah tarada alai anna Allah tarada alaihim khamsa salawat fil yawmi wal laila wa in ata'uka lidzalik fa alimhum anna Allah ya iftarada alaihim bis sadaqat ya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim ya. Ajarkan kepada mereka dua kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengikuti engkau, mau bertauhid, ajarkan pada mereka. Ya, apa namanya? sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah mau, ya ajak kasih tahu pada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka diserahkan pada orang-orang miskin di antara mereka. Rukun Islam 3 awal. Jibril tanya, apa itu rukun Islam? Anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sholat wa tu'tu zakat. Ya. Wa tu'ti zakat. 3 ini. Bunyal Islam ala khamsin, hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, tadi hadis Jibril. Hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin. Syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamash shalah wa ita'iz zakat. 3 itu. Hadis apa lagi? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat syahadat, salat, zakat. Kapan seorang menjadi saudara kita se-Islam? Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakat apa ikhwanukum fid din. Kalau mereka tobat mah dari kesyirikan, masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, baru mereka saudara kalian dalam seagama. Banyak sekali salat, zakat ini diiringi dengan tauhid. Ya. Maka dakwah yang paling utama setelah dakwah tauhid, dakwah sholat. Setelah itu dakwah zakat. Ya, bukan dakwah bid'ah duluan, gitu. Dakwah, ya, dakwah tauhid dulu, kemudian dakwah sholat, kemudian dakwah zakat. Ini yang paling penting. Tauhid, ya. Ya. Mana lagi tadi? Wadzakara dalil al-hajj. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ya tsumma dzakara dalil as-siyam wa dzakara dalil al-hajj. Kemudian beliau menyebutkan dalil puasa, dalil haji. Wa hadhihi wa hadihatun dhahiratun. Maka ini sangat jelas. Ya gamblang sekali wa bihadza tatabayyanu al-martabatu al-ula min as min al-asli as-tsani ala wa hiya martabatul Islam. Maka dari sini ya jelaslah ya dari sini jelaslah martabah kedudukan yang pertama dari prinsip yang kedua yaitu martabah Islam kedudukan itu ya tingkatan Islam ya wa adzamul arkanil Islam asyhadatan ya rukun Islam yang paling besar dua kalimat syahadat fa'ala talibil ilmi ayakuna makna syahadatain wadihan fi qalbihi maka wajib bagi penuntut ilmu santri ini penuntut ilmu wajib bagi dia ya makna dua kalimat syahadat itu harus jelas di kalbu dia apa makna dua kalimat syahadat la ma'budu bihaqqin illallah boleh bihaqqin boleh haqqun boleh la ma'budu haqqun illallah atau bihaqqin illallah boleh dua-duanya ya barakallahu fiik ini harus jelas maknanya rukunnya apa nafi isbat la ma'budu dia harus tahu la ma'bud kenapa jadi ma'bud ya ini tafsir ilahi dia harus jelasin harus tahu ya tafsir dari Al-Qur'an ya wa idz qala ibrahimu li qaumih ya innani bara'um mimma ta'budun ya illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ini jelas ini dalilnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada li abihi wa qaumih gitu ya kepada bapak dan kaumnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah nafyun dinafikan la ilaha tidak ada ilah ilah itu apa maknanya masdar alihaya lahu ya, maknanya isim maf'ul ma'lu sinonimnya ma'bud ilallah dipatarani kecuali Allah yang telah menciptakan ditetapkan ibadah hanya kepada Allah. Illallah. Kecuali kepada Allah. Itu rukun kedua. Isbat. Menetapkan. Ya. Taib. Man qala la ilallah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilallah. Dan dia ya, mengkufuri, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Maka haramlah darah dan hartanya untuk ditumpahkan. Tapi harus tahu penuntut ilmu. Kalau orang awam, enggak masalah, enggak tahu. Yang penting dia meyakini. Tapi kalau penuntut ilmu, enggak. Maka kata Syekh, fa'ala talibil ilmi. Maka wajib bagi penuntut ilmu. Makna dua kalimat syahadat itu, ya, harus jelas di kalbunya. Wadihan fitih ini harus jelas di benak dia. Tanpa lihat buku dia mampu jelasin. Ya, dia mampu jelasin. Fahiman lahu, dia mesti memahaminya. Bihaitsu yastati'u yu'abbiru 'an dzalika bi aisyara ibaratin. Di mana dia mampu mengungkapkannya dengan ya, ibarat yang paling mudah, ungkapan yang paling mudah. Ya, wa bitanwi'iha dan dengan pembagiannya. Li'anna a'zama ma yuda' ilaih, karena yang paling dahsyat yang didakwahkan oleh penuntut ilmu ialah madalat alaihi asyhadatan. Ialah apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Ya, fa'ala talibil ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu ayu awida lisana. Ya, dia mesti membiasakan lisannya ala tafsiri syahadatain, dalam menjelaskan, mentafsirkan dua kalimat syahadat bitanwi'il ibarah, dengan pembagian ungkapannya tadi. Wa ala hifdzil adillati, dan dia mesti menjaga menghafal dalil-dalil bagi penuntut ilmu santri ini, allati fiha makna syahadatain, yang di situ dalil-dalil itu terdapat makna dua kalimat syahadat. Ya, banyak ayat-ayatnya. Ya, wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Ya. Dan Rabbmu qada ausa, amara, memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Ya. Baik. Nah, banyak dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya yang lain apa? Yang disebutkan qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, wahai ahlul kitab, ya. Ta'alau, kemarilah kalian. Ya, kemarilah kalian wahai ahlul kitab ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya. Menuju satu kalimat yang sama. Menuju satu kalimat yang sama. Ya, antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini kan kita beribadah hanya pada Allah. Nafi isbat. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini penting ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan ada di antara kita menjadikan rob-rob tandingan selain Allah. Ya. Fa in tawallu faqulu syahdu bi annana muslimun dan seterusnya. Ya. Mana lagi tadi? Wa ala tafsiri dari, dan dia mampu menjelaskan. Wa idza darraba nafsah. Nah, kalau dia sudah biasa mempraktekkan, melatih diri dia, ya, ala dzalik tadi, dengan hal tadi membiasakan menjelaskan, fasaufa yara, maka kelak si penuntut ini akan melihat annahu satuftahu lahu abwabun, maka akan dibukakan untuknya abwabun, pintu-pintu pemahaman, ya, bifadlillah, dengan rahmat Allah wa rahmatihi, dan ya rahmatnya, dengan karunia dan rahmat Allah, bima'rifati tauhid wa husn ta'biri anhu, akan ya pengetahuan tauhid dan ya kecakapan dia dalam mengungkapkannya. Maka memahami makna dua kalimat syahadat ini di antara hal yang sangat urgen. Ya. Setelah seorang penuntut ilmu dia mampu memahami ayat-ayat tentang tauhid yang muhkamat, yang jelas maknanya gamblang, enggak ada kemungkinan lain. Kedua, dia mesti memahami makna dua kalimat syahadat. Yang ketiga, dia mesti memahami definisi ibadah. Tiga ini cukup kata Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasbus Syubhat untuk dia bisa menepis seluruh syubhat seputar tauhid ini dan kesyirikan ini. Tapi kalau enggak, dia enggak memahami muhkamat dari ayat-ayat atau nas-nas muhkamat tentang tauhid, larangan syirik, ya, dia enggak memahami makna kalimat syahadat, dia enggak memahami definisi ibadah. Nah, ini orang yang paling rawan terterjang syubhat-syubhat kaum musyrikin. Apalagi orang-orang musyrikin yang diberitahukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubhat, itu membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan kalam ulama, membawakan ilmu dalam upaya mereka melegalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-ami minal muwahidin, seorang awam dari kalangan muwahidin, yaghlibu alfan min ulama'il musyrikin. Dia bisa mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Orang awam muwahidin yang kayak gimana? Nah ini, yang dia paham muhkamat, paham makna kalimat syahadat, paham ta'riful ibadah. Selesai. Dan konsekuensi kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, dia berpegang aja kepada muhkamat. Ya, karena orang-orang yang berdalil dengan ayat atau hadis untuk melegalkan kesyirikan mereka, pasti ayat atau hadisnya mutasyabihat, multitafsir. Tapi kalau larangan syirik, enggak multitafsir, jelas, ya enggak? Muqaddar rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu memerintahkan agar kalian beribadah padanya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya enggak? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu al-jannah. Fala tad'u ma'allahi. Ya. Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Gitu kan? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kan jelas tuh. Ya, muhkamat itu semua. Muhkamat. Baik. Cukup berpegang dengan yang gini-gini aja. Kalau memang kita ini belum mampu untuk mempelajari tauhid dengan rinci. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan sebenarnya kurang dari 10 menit seorang paham tauhid. Paham tauhid, apa yang susah? Ya enggak? Abu Bakar baru dengar tauhid, langsung ngerti, langsung paham, langsung ninggalin kesyirikan. Umar juga gitu, langsung ninggalin kesyirikan. Enggak ada tuh, para sahabat udah bersyahadat jadi kuburiyun, jadi ngalap berkah. Enggak ada tuh para sahabat kayak gitu-gitu. Ya, ada kisah sahabat kayak gitu, na'udzubillah, enggak ada. Sahabat abis mengucap syahadat terus, ya enggak ada. Jadi kuburion lagi. Paling ada yang baru masuk Islam karena pengaruh kesyirikan yang begitu kental. Ya, dalam kisah Zatu Anwat, itu pun baru minta aja izalana Zatu Anwat kamalahum Zatu Anwat, dilarang sama Nabi, berhenti. Ya. Ada juga di antara sahabat ada yang pakai gelang-gelang jimat itu, ditanya pada siapa itu? Ini untuk penyakit menghilangkan mudarat ini. Nah, cabut, copot. Nah. Baik. Udah itu aja. Gak ada sahabat udah masuk Islam jadi kuburiyun, gak ada. Terus masih ngaku-ngaku berislam. Kalau ada yang murtad lagi, ya ada. Sepeninggal Nabi SAW kan ada yang murtad lagi. Itu jelas dia murtad. Tapi masih menisbatkan diri pada Islam, gak ada. Jadi kuburiyun, gak ada. Kenapa? Karena langsung paham makna tauhid. Namun kata Syekh Shalih Al-Syekh, berkembangnya zaman, berkembangnya syubhat, munculnya aliran yang sangat banyak yang sesat-sesat, akhirnya para ulama menulis kitab lagi, bantah permasalah, akhirnya jadi panjang sekarang. Kita belajar tauhid, belajar akidah kayak enggak kelar-kelar. Ya. Enggak kelar-kelar. Dan mesti begitu. Karena syubhat seputar tauhid terus terinovasi, terimprovisasi. Banyak lagi varian-varian baru. Berbagai kesesatan dan kesyirikan. Yang gak pernah ada zaman dulu, hadir semua sekarang. Ya kan? Yang zaman dulu ada, pasti ada zaman sekarang. Ya, mau yang syirik apa? Yang gak ada zaman dulu, pasti sekarang ada. Yang zaman dulu gak ada, sekarang ada. Ya. Ada semuanya. Ya kan? Semuanya ada zaman sekarang. Ya dan billah. Mana lagi tadi? Ya. Wa amma talibul ilmi fa alaihi ay yahtamma bi aslil usuli. Nah, maka adapun talibul ilmi maka wajib bagi dia untuk memperhatikan bi aslil usul, yaitu prinsip yang paling prinsip, hal-hal yang paling mendasar, wa huwa tafsiru syahadatain. Kelewat. Yang mana sekarang? Hah? Mana? Wa amma ayat ruka. Oh, saya langsung ke bawah ya. Langsung ke bawah. Wa amma ayat ruka talibul ilmi nafsahu li fahmi ma dalat alaih. Nah, adapun kalau penuntut ilmu dia meninggalkan diri dia, dia lalaikan, abaikan diri dia untuk memahami apa yang ditunjukkan dari dua kalimat syahadat ini, duna ayyumar aduna ayyumirran ya. Marrana yumarinu itu. Yumarrinna nafsah tanpa dia melatih diri dia sendiri ala ta'diyatil makna untuk membiasakan makna dari dua kalimat syahadat ini wa ta'limihi dan mengajarkannya li ahlihi kepada keluarganya wali sigari kepada anak-anak kecil waliman haulahu dan kepada orang-orang di sekitar dia waliman yalqahu dan kepada orang yang dia jumpai mimman la ya'lamu haqiqata makna hadhil kalimat dari orang-orang yang enggak tahu hakikat makna kalimat syahadat ini. Fa inna hadza ya mudayyatun linnafs, maka ini hanya menyia-nyiakan diri jiwa diri dia aja. Ya. Wala yasduku ala fa'ilihi annahu talibul ilmi. Enggak layak dia menyebut diri dia sebagai penuntut ilmu. Nah. Jadi berarti kita bisa ngukur nih diri kita nih. Kita mampu enggak mengurai dua kalimat syahadat ini, maknanya, dalilnya, penjabarannya yang paling mudahnya. Kalau enggak berarti kata Syekh la yasduq ala ala fa'ilihi annahu talibul ilmi, enggak layak. Ya. Li'annal 'amiya karena orang awam ya fahamu dzalika fahman, orang awam juga paham makna tauhid. Ya, kayak nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, kita hukumi mereka ahli tauhid walaupun mereka enggak tahu makna dua kalimat syahadat, makna kalimat syahadat la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau ditanya rukun dua kalimat la ilaha illallah apa nek? Ayo. Antum nanya ke nenek antum. Nek rukun la ilaha illallah apa? Rukunnya apa? Bingung dia. Rukun Yamani. Rukun Islam. Dia jawab rukun Islam, rukun iman. Nek dua kalimat la ilaha illallah punya dua rukun. Rukunnya apa? Enggak tahu dia. Maknanya deh. Mungkin maknanya juga salah dinyebutin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya gitu ya. Baik. Namun selama dia menerapkan dalam praktek kesehariannya dengan keyakinan dia, enggak boleh ngasih ibadah kepada selain Allah. Enggak boleh pesugihan kayak gitu. Enggak boleh ngasih sajen-sajen kayak gitu. Ibadah ya pada Allah aja. Maka itu sudah dianggap sebagai ahli tauhid apa ahli syirik? Ahli tauhid. Walau dia enggak tahu mana orang awam juga paham kayak gitu. Masa penuntut ilmu cuma taunya gitu doang? Ya sama aja kayak orang awam dong. Ya, orang awam dalam artian ini mukabil dari penuntut ilmu, bukan orang awam mukabil dari mujtahid. Ya kita juga bukan mujtahid. Nah, paham gak sini? Ya barakallahu fiik. Ya. Lakin la yastati ayu abbiru an fahmihi, namun orang awam enggak sanggup untuk mengungkapkan dari pemahaman dia bitakbiril ilmi as-sahih, dengan ungkapan ilmiah yang benar. Mungkin dia enggak paham, enggak bisa. Wa amma talibul ilmi fa alaihi ayyahtama bi asl usul, maka adapun penuntut ilmu maka dia mesti memperhatikan prinsip yang paling dasar ini wa huwa tafsir syahadatain, yaitu tafsir dua kalimat syahadat. Wa marra ma'ana, dan telah berlalu, telah lewat bagi kita ya. Itu mudi'ah, menyia-nyiakan atau juga kerugian maknanya. Mudi'atun ya. Maka waqad marra ma'ana ba'du ma yattasilu bi tafsiriha. Telah berlalu bagi kita sebagian yang berkaitan dengan tafsir dua kalimat syahadat. Al-martabatu as-saniyah, martabat yang kedua, tingkatan yang kedua. Al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, yaitu iman. Yang pertama kan Islam, kedua iman, ketiga apa? Ihsan. Apa itu iman? Iman itu bid'un wa sab'una syu'batan, 70 sekian cabang. Bid'un 3-9. Jadi jangan diterjemahkan 70 cabang, tapi 70 sekian cabang. Nah, sering ada yang terjemahin ya, iman cabangnya berapa? 70. Nah, itu keliru. Ada bid'unnya itu. Maka terjemahinnya 70 sekian gitu. 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya ialah la ilaha illallah. Ah, ini yang paling tingginya ini. Wa adnaha, paling rendahnya dari iman, imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang dari keimanan. Ya. Malu ada cabang dari keimanan. Udah jam 9 lewat nih, masih lanjut tapi cukup. Hah? Pak De? Pak De udah lelah. Lelah Pak De. Kasihan orang tua. Ayo cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.